بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. هو قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. Ini adalah bab baru min abwab kitab at-tauhid yang berjudul bab termasuk syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Tentunya perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan khusus, ya, yang hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukannya. Akan tapi itu diminta dari selain Allah. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa annahu, dan bahwasanya, kana rijalu minal ins, ada sejumlah lelaki dari manusia yang minta perlindungan kepada lelaki dari jin. Maka perbuatan tersebut menjadikan jin semakin apa terjemahannya di situ? Ya, yeah, menambah. Jadi jin-jin itu justru menambah dosa dan kesalahannya orang-orang yang minta perlindungan kepada mereka. Kemudian dari hadis, ada hadisnya Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia membaca A'udhu bikalimatillahi tammat, aku minta perlindungan melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, maka dia tidak akan terkena bahaya dari apapun sampai dia menyingkir dari tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syarahnya nanti kita kembali ke masail, ya, sekarang kita syarah dulu. Qala Syekh Shalih hafizahullah: hadha al-bab anwanahu al-imam rahimahullah bi qawlihi bab min asy-syirkil isti'adatu bi ghairillahi ta'ala. Dan bab ini masih atau masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya dan juga bab-bab yang lain yang pernah kita bahas, karena semuanya itu merupakan penjelasan tentang maksud disusunnya kitab tauhid ini. Bahwasanya tauhid itu tidak akan bisa kita fahami, kita cerna dengan baik, kecuali kalau kita juga mengenal lawannya, yaitu syirk. Orang nggak mungkin bisa faham tauhid kecuali dia juga harus faham apa namanya musuh besarnya tauhid, ya, ini syirik jenis-jenisnya kayak apa. Taib. Sebagaimana bernazar untuk selain Allah, ya, nyembelih untuk selain Allah dan lain-lain, bersumpah untuk selain Allah, itu kan semua jenis-jenis syirik. Dan itu menjadikan kita semakin faham, oh ternyata tauhid itu enggak cuman ucapan. Ada ucapan, ada keyakinan, ada perbuatan, dan lawannya juga tidak terbatas pada perbuatan saja. gerakan rukuk dan sujud kepada berhala, tidak. Tapi juga bisa meliputi ucapan, keyakinan, di samping perbuatan itu sendiri. Baik. Wa qawluhu rahimahullah minasyirki. Min di sini artinya tab'idhiyah. Sebagian dari syirik termasuk. Jadi banyak macamnya, ini salah satunya. Maksud dari syirik di sini adalah syirik akbar, ya, minasyirk ay minasyirkil akbar al-isti'adzah bi ghairillah. Karena alif dan lam, alif lam plus shin ra kaf, ya, al-syirk. Alif lam ini untuk secara bahasa namanya alif lam al-ahdiyah, untuk sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya, sesuatu yang dimaksud sebelumnya. Wahwa asyirk, asyirkul akbar. Wal isti'adah talabul iyad, yuqalu isti'adha idha talabal iyad. Wal iyadhu ma yu'amminu minasyar, ya, perlindungan, minta perlindungan. Maksudnya, maksud dari perlindungan itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu aman dari bahaya. Ada al-iyad, ada al-liyad. Kalau al-iyad itu minta diamankan, tapi kalau al-liyad, la dayaluzu liyadan, itu artinya dia lari mencari tempat yang aman. Dia melarikan diri dari bahaya untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Baik. Jadi isti'adzah, isti'adzah bi ghairi, al-isti'adzah bi ghairillah maksudnya dia minta perlindungan, dan di sini harus kita fahami sebagai perlindungan khusus. Karena tidak semua perlindungan itu hanya miliknya Allah, tidak. Ada orang-orang yang bisa melindungi tapi terbatas perlindungannya. Tapi ada juga yang tidak bisa melindungi sama sekali. Salah satu perlindungan yang itu hanya milik Allah adalah perlindungan dari sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kebanyakan perbuatan syirik itu arahnya ke sana. Minta perlindungan dari jin, ya toh, dari kekuatan-kekuatan gaib. Ini siapa yang bisa melindungi wong gaib? Manusia enggak bisa. Manusia tidak bisa melindungi orang lain dari sesuatu yang tidak dia lihat. Melindungi diri sendiri aja enggak bisa kok, apalagi ngelindungin orang lain. Tapi kalau yang mengancam itu sesuatu yang nyata, dan kita minta perlindungan kepada orang yang memang bisa memberi perlindungan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. Dan selain di sini, cakupannya umum. Syamilun likulli man yutawajjah ilaihim bil ibadah wa yusyrikunahum ma Allah. Mencakup apa saja yang dituju dengan suatu ibadah, melalui suatu ibadah. Apa saja yang mereka persekutukan dengan Allah. Termasuk di dalamnya bil awwaliyah, ya, terutama adalah pihak-pihak yang biasa dituju oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Minal jin, dari jenis jin, wal malaikah atau dari kalangan malaikat, war rusul, para rasul, al anbiya, para nabi, as-salihin, orang-orang saleh, pepohonan, bebatuan, dan lain-lain yang itu menjadi ajang sesembahan mereka. Jadi itu cakupannya pada dasarnya bisa kemana saja, apa saja yang dimintai perlindungan selain Allah, ya tentunya dalam makna tertentu tadi ya, perlindungan memang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diminta kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik. Lakin hal maqsuduhu biqaulihi babu minasyirk, bab minasyirki al-isti'adzah bighairillah syumul hadzal hukm ala fa'ilihi bisyirk likulli anwa'il isti'adzah. Nah, ini tadi sudah saya singgung, baru sekarang dibahas. Tapi apakah yang dimaksud bahwa semua bentuk, segala macam bentuk permintaan perlindungan itu berarti otomatis dianggap syirik, walaupun yang dimintai itu mampu melindungi? Al-jawab, ada perinciannya. Jawabannya tidak mutlak seperti itu, tapi ada perinciannya. Ada di kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya isti'adzah itu tidak pantas ditujukan kepada selain Allah. Hanya untuk Allah isti'adzah itu. Dan tidak ada makhluk yang bisa dimintai pertolongan dalam masalah ini. Karena isti'adzah itu pengertiannya tawajjuhul qalb. Jadi hatinya itu sudah ngarah ke sana sepenuh hati dan sudah tidak ada harapan kepada yang lain. Nah, ini kalau diartikan seperti itu, bahwasanya isti'adzah itu artinya adalah dia betul-betul mengharap secara total kepada satu pihak dan tidak ada harapan kepada yang lain, maka pihak ini harus Allah saja. Kalau pengertian isti'adzah adalah seperti itu. Karena tidak boleh ada selain Allah yang menjadi tumpuan harapan, tumpuan jadi sampai apa ya istilahnya 100% hanya dia yang bisa melindungi. Nah, keyakinan seperti itu enggak boleh kecuali ditujukan kepada Allah. Kalau makhluk terbatas, sehebat apapun dia terbatas. Walaupun sepintas dia nampak bisa memberikan perlindungan, tapi kalau perlindungan yang dimaksud adalah isti'adzahnya ini adalah sampai seperti itu, maka ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sehingga dengan atau berangkat dari definisi ini, cakupan judul ini adalah semua bentuk minta perlindungan. Jadi ini baru salah satu pendapat ya. Taib. Wa qala akharun, yang lain punya pendapat berbeda. Karena ada dalil-dalil yang mengarah bahwa makhluk itu boleh, maksudnya selain Allah itu boleh dimintai perlindungan selama dia mampu. Karena hakikat dari minta perlindungan yaitu minta supaya kejahatan itu ditahan, jangan sampai mengenai si peminta perlindungan. Itu kalau ditafsirkan hakikatnya, bagaimana supaya saya ini diamankan gitu loh. Tidak harus berarti tidak punya harapan kepada yang lain, tidak harus begitu. Tetap dia berharap Allah melindungi dia, tapi mungkin sementara ini, atau dia punya keyakinan juga bahwa perlindungan Allah itu melalui sebab, melalui sebab-sebab yang duniawi. Ya, ya mungkin dia tidak akan pernah menyangka bahwa musuh yang sedang mengejarnya itu tiba-tiba disambar bledek dari langit ketika dia doa. Enggak, dia perlu ada orang yang turun tangan. Ya, misalnya dia minta tolong kepada polisi, tolong amankan saya, minta tolong kepada seorang penguasa, dan lain sebagainya. Tapi tidak berarti bahwa harapan dia hanya itu, tidak. Ya. Nah, kalau makna isti'adzah itu hanya sebatas minta supaya kejahatan yang sedang mengintainya itu ditahan, maka selain Allah bisa, asalkan mampu. Syaratnya mampu melindungi. Mampu melindunginya ini harus berdasarkan hukum sebab akibat. Gak boleh hanya berdasarkan keyakinan, kecuali kalau ada dalil yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita tafsirkan isti'adzah di sini adalah minta perlindungan kepada makhluk yang mampu memberinya, maka ketika itu ditujukan kepada makhluk yang tidak bisa memberikannya, baru dia menjadi syirik akbar. Kalau betul-betul si makhluk ini tidak bisa memberikan perlindungan tersebut. Tidak bisa itu acuannya apa? Ya acuannya ilmu lah. Misal batu, benda mati, dimintai perlindungan. Benda mati kok dimintai perlindungan? Tidak bisa. Akal sehat tidak mungkin bisa menerima. Ini syirik. Ya, orang mati mau solehnya kayak apa, mau dulu saktinya kayak apa, sudah mati dia. Ini juga syirik, syirik akbar. Jadi berdasarkan pengertian yang kedua ini, dan ini yang rajih dalam masalah ini. Jadi ada tafsilnya, ada perinciannya. Jadi isti'adzah itu hanya menjadi syirik akbar ketika ditujukan kepada selain Allah, padahal hanya Allah yang mampu menolongnya ketika itu. Atau itu jadi pengertian isti'adzah yang tergolong syirik adalah ketika yang dimintai tolong itu tidak mampu memberikan pertolongan. والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل وهو أن الاستعادة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. Jadi ini untuk memperkuat wajhut tarjih, ya. Kenapa kok yang dirajihkan adalah harus kita rinci, enggak bisa kita pukul rata semua bentuk isti'adzah itu syirik akbar. Kenapa kok harus kita rinci? Karena isti'adzah itu meliputi amal zahir dan amal batin. Ada amalan yang nampak, ucapan lisan misalnya, ya aku berlindung, anu, ada juga ya kalau di kita misalnya, atau di kalangan orang-orang Indonesia, mungkin bentuknya adalah sesajian, ya, menanam kepala kerbau atau apalah. Jadi ada amal zahirnya dan juga ada amal yang tidak nampak, amal batin, i'tiqad dalam hati. Jadi enggak bisa lepas dari dua hal ini. Fal 'amalu dhahir an yatluba al-'aud wa an yatluba al-'iyad wa huwa an yu'sima min hadha asy-syarr. Bisa dengan ucapan lisan, ya, atau bisa dengan praktek ritual tertentu. Pokoknya intinya dia minta perlindungan dari kejahatan sesuatu. Adapun amal batinnya adalah hatinya dia. Kepada siapa dia gantungkan, siapa yang betul-betul dia harapkan bisa memberikan perlindungan, itu amal batinnya. Kalau isti'adzah itu antara zahir dengan batinnya itu ketemu kepada satu objek, satu pihak, maka ini hanya boleh kepada Allah. Ya, kalau ucapan lisan atau perbuatan ditujukan kepada sesuatu dan harapannya juga kepada sesuatu, sama sesuatunya, maka itu hanya boleh kepada Allah. Ya, jadi gak boleh terjadi penduaan di sini. Gak boleh terjadi penduaan. Karena ada tawajjuhul qalb. Ini yang paling yang paling menentukan itu tawajjuh qalbnya ini kepada siapa gitu loh. Tawajjuh qalbnya kepada siapa di sini? Fa idza kanatil isti'adzah tajma' hadzainin naw'ain fa yashih an yuqal innal isti'adzah la tasluh illa billah. Nah, jadi kalau diartikan seperti itu, sesuatu yang tidak bisa lepas dari zahir dan batin, maka ya hanya boleh kepada Allah. Tapi kalau isti'adzah itu kita bisa kita preteli, ya, yang kita lihat adalah zahirnya saja. Zahirnya saja, diminta tolong kepada siapa di sini? Oh, kepada orang yang berkuasa, ya enggak apa-apa. Kita enggak tahu batinnya dia. Jadi yang kita sorotin hanya zahirnya saja, maka ketika ini bisa ditujukan kepada selain Allah dan itu tidak termasuk syirik akbar dengan syarat apa? Dia mampu memberikan perlindungan tersebut. Baik. Jadi itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Antara yang membolehkan ditujukan kepada makhluk dengan yang melarang alias hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yanbaghi an yakuna minka da'iman 'ala dzikrin, yang perlu senantiasa kita ingat dan kita camkan, anna tawajjuha ahli al-ibadat asy-syirkiyyah liman yusyrikuna bihi min al-awliya, bahwa harapan, gantungan, kecenderungan hatinya orang-orang yang melakukan ritual-ritual syirik yang mereka tujukan kepada tandingan-tandingan Allah itu, baik dari kalangan para wali, dari jin, dari orang soleh, atau orang talihin, talih itu lawan dari soleh, au ghairihim, atau yang lain, siapapun yang mereka tuju dengan ibadah-ibadah syirik tadi yang dibarengi dengan harapan hati mereka, annahum jama'u bainal qawli bil lisan wa a'malil qulub allati la tasluh illa lillah. Mereka itu senantiasa, orang-orang yang melakukan ritual-ritual syirik itu senantiasa melakukan dua hal ini, antara ucapan lisan yang berbau syirik dan harapan hatinya juga kepada selain Allah. Mesti itu. Ya, itu mesti seperti itu. Wa bihadza yabtul ma yaquluhu ulaikal khurafiyun. Berangkat dari sini, maka batillah anggapan orang-orang ahli khurafat yang mengatakan annal isti'adzah bihim innama hiya fima yaqdiruna alaih, bahwa ketika mereka, orang-orang yang melakukan ritual-ritual syirik itu, minta perlindungan kepada selain Allah, itu mereka minta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang selain Allah itu mampu melindunginya. Itu klaimnya orang-orang ahli khurafat. Wa anna Allah aqdarahum ala dzalik, dan mereka juga mengklaim bahwa yang menjadikan selain Allah itu mampu adalah Allah sendiri. Iktikad mereka seperti itu. Fayakunu ibtalu maqalihim raji'an ila jihatain. Nah, ini jelas ini anggapan yang batil. Batil dari dua sisi. Yang pertama, an yubtala qauluhum. Kita bisa patahkan syubhat mereka ini, ya. Ini bisa kita namakan sebagai syubhat. Kita bisa patahkan syubhatnya dengan menjawab inna hadzal mayyit au hadzal jinni yaqdir ala hadzal amr alladzi tuliba minhu. Fa idza lam yaqtati' bidzalik aw hasala indahu ishtibahuma intaqala sunniyyu ila al-jihah ats-tsaniyah. Ini kok kayaknya ada yang sakit di sini, ya. Apa di situ, Bang? Ada lanya enggak? Ada lamnya enggak? Enggak ada. Lam ya. Enggak. Inna hadzal mayt aw hadzal jinni yaqdir ala hadzal amr alladhi tuliba minhu. Kayak itu persis. Kalau ini faedah lam yaqtati. Antum di mana? Yaqtani. Mungkin yang dimaksud ya. Jadi cara kita mematahkan syubhat ini adalah pastikan dulu bahwa yang kalian mintai itu betul-betul mampu melindungi kalian. Ya. Betul-betul mampu. Bisa enggak? Kalian memastikan, jelaskan dengan hukum sebab akibat umpamanya, dengan logika atau dengan dalil yang sahih yang bisa diterima. Kalau ini masih belum cukup, kita patahkan dengan dari sisi yang lain dengan mengatakan bahwa isti'adzah, ya, minta perlindungan itu pasti dibarengi dengan harapan dan gantungan tumpuan hati kepada yang dimintai. Ya, merasa butuh kepada yang dimintai, memelas kepada yang dimintai. Wa hadzal ladzi tawajjaha ila dzalikal mayyit awil wali qad qamat hadhihi al ma'ani bi qalbihi. Dan makna itu ditemukan pada orang-orang yang minta kepada orang yang sudah mati atau minta kepada yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Ya, makna itu ada, makna harapan, makna melas, makna butuhi, makna apa ya, berhajat. Itu ada pada diri mereka. Dan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Enggak boleh. Tumpuan hajat, tumpuan harapan, puncak kebutuhan, melas kok sama selain Allah. Idzan, jadi al-isti'adzah bi ghairillah syirkun akbar li'annaha sarfu ibadatin li ghairillahi jalla jalaluh. Jadi isti'adzah yang meliputi dua makna ini, ya, yang bertemu antara amal zahir dan amal batin, kalau ditujukan kepada selain Allah maka itu menjadi syirik. Tapi kalau isti'adzah itu hanya kita lihat dari zahirnya saja, maka ada perincian tadi itu. Kemudian wa qauluhu aw qaulullah ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Makna rahaqan ay khaufan wa idtiraban fil qalb aujaba lahumul irhaq wal rahaq fil abdan wa fil arwah. Jadi jin itu kalau di sini tafsirannya bukan menambah dosa dan kesalahan, tapi menambah beban mereka, menjadikan orang-orang itu semakin ketakutan dan kecapean. Ya, rahaq, batinnya tidak tenang, gelisah, dan tambah besar pengaruh buruknya jin itu kepada manusia, tambah dia berkuasa kepada manusia, ya, karena merasa dibutuhkan oleh manusia, merasa ditakuti, merasa dianggap kuat oleh manusia, sehingga dia semakin menjadi-jadi kejahatannya. Nah, ini di zaman jahiliyah bentuk minta perlindungan kepada jin itu adalah ketika orang-orang musyrik itu melewati suatu lembah yang sunyi, mereka akan mengatakan na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Kami minta perlindungan kepada rajanya jin yang nunggu tempat ini dari gangguan anak buahnya. Mereka mengatakan seperti itu. Maksudnya dia minta perlindungan dari raja jin setempat dari gangguan anak buahnya. Fa'adhu bil jinni li ajli an yakuf anhum asyarr. Mereka mengharap selama mereka berada di situ, singgah di situ, mereka tidak diganggu, tidak terkena bahaya apapun dari jin-jin lainnya. Makanya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzun birijalin minal jin. Dan jin itu menjadikan manusia semakin ketakutan, semakin gelisah, ya. Lelah hatinya, tidak pernah tenang. Dan ini diakui oleh orang-orang yang pernah bergelimang dalam ilmu hitam. Ya, tidak tenang tidurnya, gelisah. Saya pernah ketemu habis sholat di masjid, tahu-tahu ada orang nyamperin saya, ngakunya dari Jakarta. Dia bilang, alhamdulillah, saya ini dulu kebal dibacok. Ya, nggak ada yang bisa ngalahkan saya. Dan dengan kekebalan itu dia bisa dapat duit banyak. Tapi saya tidak pernah tenang kalau tidur. Ini mesti ada yang salah ini. Ini mesti ada yang tidak beres ini. Sampai akhirnya dia taubat, dia tinggalkan dunia hitam itu. Jadi jangan dikira orang-orang yang di depan sok gagah itu ya, kebal ini kebal itu, kemudian punya kekuatan supranatural, jangan dikira hidup mereka tenang. Allah sudah mengatakan fazaduhum rahaqa, justru semakin diliputi oleh kecemasan, ketakutan, kegelisahan, tidak bisa tenang. Dan ini menunjukkan perbuatan mereka itu tercela jelas. Li'annahum sarafu tilkal ibadah li ghairillah. Wallahu subhanahu amara an yusta'adha bihi duna ma siwah. Nah, dari mana kita bisa memahami bahwa minta perlindungan kepada jin yang dibahas oleh ayat ini adalah perbuatan syirik? Nah, ini dijelaskan di sini oleh Syekh. Ini penting sekali supaya kita bisa menggunakan dalil pada tempatnya. Dan kita bisa memahami bahwasanya arahnya ayat ini tuh ke sana. Makanya disebutkan dalam bab ini sebagai dalil. Kenapa? Karena tambah gelisahnya mereka, tambah takutnya mereka itu sebagai hukuman dari Allah. Fazaduhum rahaqa. Ini hukuman. Ya, konteksnya konteks hukuman. Dan hukuman tidak ditimpakan kecuali gara-gara dosa. Sehingga ayat ini secara tersirat mencela kebiasaan orang-orang musyrik yang minta perlindungan kepada jin, sehingga Allah menghukumnya dengan menjadikan mereka semakin gelisah, semakin ketakutan. Dari sini, kalau minta doa kepada jin itu adalah dosa, berarti lawannya adalah ibadah. Ini lawannya, minta perlindungan kepada Allah itu termasuk ibadah. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, berarti ketika dia dipalingkan kepada selain Allah, otomatis masuk kategori syirik. Itu kalau kita hanya melihat dari ayat ini, ya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang lain, maka akan lebih tegas lagi maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq misalnya, min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung kepada yang menguasai waktu subuh, yakni Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Dan banyak lagi ayat-ayat yang di situ Allah memerintahkan agar kita minta perlindungan kepada Allah. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kalau engkau mulai merasa diganggu oleh syaitan, dibisik-bisikin oleh syaitan, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah. Dari ayat-ayat ini yang senantiasa menyebutkan bahwa objeknya adalah Allah bukan yang lain, kita bisa simpulkan bahwa yang pantas dimintai perlindungan, yang berhak dimintai perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau ditujukan kepada selain Allah, yaitu dengan syarat, ya, dengan syarat. Wa qala Qatadah wa ba'du salaf inna ma'na qawlihi rahaqan ithman. Ada juga sebagian ahli tafsir seperti Imam Qatadah, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, yang menafsirkan rahaqan di sini sebagai ithman, dosa. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maksudnya jin itu menjadikan manusia semakin berdosa. Nah, kalau ditafsirkan begitu jelas. Jelas banget. Otomatis itu perbuatan syirik, ya. Wa hadza aidan zahirun min jihati al-istidlal, li'anna al-isti'adah idza kanat mujibatan lil ithmi. Jadi kalau permintaan perlindungan itu melahirkan dosa, ya berarti itu permintaan perlindungan yang salah alamat. Yang salah alamat. Jadi bisa ditafsirkan dengan dua. Bisa bahwa jin-jin itu menjadikan manusia semakin ketakutan, semakin kecapean, semakin gelisah, atau menjadikan manusia semakin besar dosanya. Qauluhu, adapun dari hadisnya Haulah binti Hakim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, wajhul dilalahnya anna Nabi sallallahu bayyana fadl isti'adzah bi kalimatillah. Di sini Nabi menjelaskan fadilah, keutamaan minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, dengan mengatakan bahwa Allah akan menjaganya, tidak ada yang bisa membahayakan dirinya. Ketika dia mengatakan hal tersebut. Dan Allah menjadikan dan dalam doa ini Nabi menyebutkan bahwa yang dianggap bisa membahayakan itu adalah al-makhlukat asyirrirah. Makhluk-makhluk yang membahayakan memang. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Jadi ada makhluk yang memang punya sifat jahat. Sedangkan medianya adalah kalimatullah. Kalimat-kalimat Allah. Dari sini para ulama berdalil ketika mereka itu berdebat dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mereka dibantah dengan hadis ini. Ya. Masa minta perlindungan dari kejahatan makhluk kepada makhluk juga? Gak cocok gitu loh. Kalau kalimatullah, kalimat-kalimatnya Allah itu dianggap makhluk, ya. Padahal Allah di sini mengatakan, padahal doanya itu dari kejahatan makhlukmu, berarti kan termasuk kalimat-kalimatnya Allah juga, ya, nggak mungkin gitu loh. Jadi nggak boleh ditafsirkan kalimatullah itu sebagai makhluk. Kalimatullah adalah minallah, ghairu makhluk. Karena makhluk la yusta'adzu bihi wal isti'adzah bihi syirkun. Karena makhluk enggak bisa dimintai perlindungan. Dan minta perlindungan kepada sesama makhluk ini termasuk syirik. Kama qalahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu min a'immati sunnah. Baik. saya rambungkan sedikit. Jadi wajhud dilalah minal hadis ijma' ahli sunnah alal istidlal bihi ala annal isti'adah bil makhluk syirkun. Karena ahli sunnah telah sepakat menggunakan dalil ini dalam menetapkan masalah bahwa minta perlindungan kepada selain Allah atau minta perlindungan kepada makhluk itu termasuk jenis syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW tidaklah memerintahkan kita atau mengajarkan kita untuk minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah kecuali karena kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Ya, jadi itu rahasia kenapa kok hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama ahli sunnah untuk membantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-kalimat at-tammah maksudnya adalah kalimat al-kauniyah. La yujawizuhun nabarrun wala fajr. Jadi keputusan-keputusan atau takdir-takdirnya Allah yang tidak bisa terlepas darinya siapapun, itu enggak ada yang bisa terlepas dari takdirnya Allah. Kun fayakun itu loh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah kalimat kalimatullah. Baik, kita azan dulu. Kemudian langsung sholat ya setelah azan. Biar yang atau kasih waktu sebentar untuk wudhu. Kemudian kita langsung sholat dulu. Biar yang warga sekitar juga bisa ikut langsung sholat. Nanti setelah sholat kita rampungkan. Tinggal sedikit ini sebetulnya. Pertanyaan di pending setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mungkin untuk pekan depan ya kita akan mulai. Kalau yang sekarang ini masih kita lanjutkan dulu. Mengingat supaya akhwat masih bisa hadir di sini sampai tuntas. Karena tempatnya akan dipakai oleh ikhwan. Tapi insyaallah kalau pekan depan, mungkin bagian depannya akan kita majukan lagi, dijebol, sehingga begitu azan nanti kita sholat dulu, supaya warga setempat yang mau sholat bisa ikut sholat di sini, baru nanti kita lanjutkan setelah sholat. Tapi untuk saat ini kita lanjutkan dulu. Baik. Jadi tadi kita bahas tentang kalimatullah adalah kalimat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa di atau yang senantiasa mengikat siapapun di dunia ini. Kalimat kauniyah itu maksudnya keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya bayangkan aja kalau semua yang terjadi sampai daun gogrok helai demi helai, angin bertiup, ya pergerakan-pergerakan makhluk yang ada di bumi maupun di langit itu semuanya dikehendaki oleh Allah dan pasti dikehendaki oleh Allah. Dan kalau itu terjadi, maka itu terjadi setelah kun. Berarti tidak terhingga dong banyaknya kata-kata kun itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kalimat Allah. Jadi kalimat kauniyah. Kana yakunu kaunan. Ya, kaun. Kaun itu terjadinya sesuatu. Dengan melalui kata-kata kun innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah cuma bilang kun, bukan kun fayakun. Ya, kun fayakun itu adalah jawaban. Bukan Allah bilang kun fayakun. La, kun. Ya, kaf dan nun. Fayakun maka terjadilah. Nah, Jadi yang dimaksud bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kalamullah yang syar'i. Ya. Kalimatullah yang syar'i ya. Kalau itu terbatas ya Al-Qur'an itu. Tapi yang kauniyah ini yang unlimited, yang tidak terbatas. Jadi walaupun lautan itu dijadikan tinta ditambah 7 kalinya ya, itu tetap didouble itu tetap tidak akan cukup untuk menuliskan banyaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Demikian juga di ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sempurnalah keputusan Allah itu, kalimat yang mengandung keputusan Allah itu sempurna dalam hal keadilan dan kejujurannya. Puncak kejujuran dan puncak keadilan ada pada kalamullah, keputusannya Allah. Fa hadhihi al-ayah fil kalimat adapun ayat yang berbunyi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maka ini berkaitan dengan kalimat syar'iyah. Jadi Al-Qur'an itu adalah puncak dari kejujuran dan puncak dari keadilan. Dan juga bisa berlaku pada kalimat kauniyah juga. Jadi a'udzu bikalimatillahit tammat yakni al-kalimat al-kauniyah min syarri ma khalaq yakni min syarri alladhi khalaqahullah. Dari kejahatan makhluknya Allah. Walaupun makhluk Allah itu bisa mencakup semuanya, hanya saja yang dimaksud di sini adalah makhluk-makhluk yang memang punya kejahatan. Makhluk-makhluk yang bisa berbuat jahat. Karena tidak semua makhluk Allah itu bisa berbuat jahat. Di sana ada makhluk-makhluk yang baik yang tidak pernah berbuat jahat. Contohnya malaikat, yang lainnya, makhluk Allah yang baik toh, tidak ada jeleknya, tidak ada jahatnya. Rasulullah, para utusan Allah, kemudian, jannah, ya, surga nggak ada jeleknya, baik toh. Jadi makhluk-makhluk yang mengandung kejahatan itu ya terbatas. Orang-orang soleh itu tidak termasuk dalam doa ini. Ada juga makhluk-makhluk yang punya kebaikan dan juga berpotensi berbuat jahat. Contohnya, ya kita-kita ini. Contohnya kita-kita ini. Jadi, perlindungan ini dimintakan kepada Allah terkait setiap makhluk yang berpotensi untuk berbuat jahat, baik dia itu dominan jahatnya atau bisa jahat dan bisa baik. Contohnya manusia yang hasad, nah itu ketika itu dia berpotensi untuk berbuat jahat, maka kita disuruh minta perlindungan. Wa a'udzu bi min syarri hasidin idza hasad. Ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan atau Masail belum ya tadi ya? Afwan. Masailnya belum tadi. Iqra al-Masail. Tutup tadi. Al-mas'alah al-ula tafsir ayat al-jin, penafsiran ayat di surat al-jin, sudah tadi. Ats-tsaniyah kaunuhu minasy-syirk, bahwa isti'adzah itu adalah termasuk bentuk syirik, ini juga sudah kita bahas. Ats-tsalitsah al-istidlal 'ala dzalika bil hadits, berdalil dalam masalah ini menggunakan hadis, li'anna al-ulama yastadilluna bihi 'ala anna kalimatillah ghair makhluqah. Ini juga sudah kita bahas. Ya, bahwasanya kalimatullah itu bukan makhluk. Dalilnya hadis ini. Ar-rabi'ah fadilatu hadha du'a ma'akhtisarihi. Fadilah, keutamaan doa ini walaupun dia demikian singkat. Apa fadilahnya? Fadilahnya apa? Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min dhalik. Itu fadilahnya. Tidak akan terkena bahaya apapun dari manapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Demikian mudah, demikian murah. Ya, tak perlu keluar uang sedikit pun. Tak perlu capek-capek pakai potong kambing, potong kerbau, sesajen, sama saya tidak perlu itu semua. Ya. Al-khamisah anna kauna syai' yahsul bihi manfa'atun dunyawiyyah min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadul ala annahu laysa minasy syirk. Nah. Ini belum kita bahas yang ini. Yang kelima ini masya Allah ini. Kalau orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah akhirnya terlindungi, dapat manfaat dari ritual mereka itu, tidak berarti ritual mereka itu tidak menjadi syirik. Ya, walaupun itu ada manfaatnya, adanya manfaat itu bukan dalil bahwa itu benar. Nah, ini penting ini. Karena banyak orang yang berdalil dengan kita dapat manfaat kok. Ya, orang pakai susuk, pakai penglaris, laris. Terus jadi dalil gitu. Itu boleh, ya. Orang-orang musyrik dulu minta perlindungan dari jin, dari raja jin. Ya, dilindungi mereka sesaat. Terus boleh. Hah? Mereka berjudi jadi kaya, judi boleh. Mereka minum khamar untuk cari kehangatan badan mereka. Khamar halal. Rusak ini agama kalau kayak gitu cara berpikirnya. Allah menyebutkan manfaat-manfaat tidak berarti bahwa semua yang bermanfaat itu kemudian halal. Manfaat itu ada tiga macam dalam syariat. Ya, dikenal dalam, kalau antum belajar usul fikih, bab al-mas'alah al-mursalah, nanti dibahas di situ. Maslahat itu ada tiga macam. Maslahatun. Sabitah. Ya, maslahat yang mu'tabarah, afwan, maslahah mu'tabarah syar'an, maslahat yang memang diperhitungkan oleh syariat, dianggap oleh syariat itu sebagai maslahat. Ini adalah contohnya semua ibadah. Semua ibadah itu maslahah mu'tabarah syar'an. Pasti mengandung maslahat yang diperhitungkan karena dia diperintahkan untuk dilakukan. Ya. Cukuplah adanya perintah dan anjuran itu sebagai dalil bahwasanya dia itu mengandung maslahat. Yang kedua lawannya, maslahatun mulghah syar'an. Maslahat yang diabaikan, dianggap tidak berlaku, tidak diperhitungkan walaupun ada. Tapi tidak diperhitungkan oleh syariat. Contohnya maslahat-maslahat dalam sebagian perbuatan maksiat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'. Manafi', manfaat. Enggak cuma satu manfaatnya, ada beberapa manfaat bahkan. Mungkin dengan judi orang bisa kaya. Ya. Apa kayak ya? Dengan khamr orang bisa hangat badannya ketika dia kedinginan. Jualan khamr bisa kaya umpamanya. Tapi ini semua dianggap tidak berlaku. Jadi jangan hanya melihat dari sisi manfaat, hati-hati. Itu tidak bisa menjadi dalil sama sekali dalam masalah ini. Nah, pertanyaan, apakah jin panjangnya? Bagaimana apabila orang tua melakukan syirik dengan meminta perlindungan dan bantuan kepada jin dan sampai sekarang belum mau bertaubat? apa yang harus saya lakukan? Apakah harus saya menjauhinya? Karena hidup serumah bersamanya membuat hati saya resah setiap melihat beliau melakukan kesyirikan. Bahkan pernah saya diberi rajah untuk menangkal balak dan saya bakar. Bagus. Apakah cincin tersebut kelak dapat mengganggu saya? Seperti yang sering dikatakan jin nasab. Apa itu jin nasab? Oh, mohon doanya semoga Allah berikan hidayah kepada bapak saya untuk meninggalkan bid'ah dan kesyirikan. Allahul Musta'an. Ya, nanti kita doakan sama-sama. Ala zahril ghaib. Ya, tidak usah di sini, tapi ketika kita sholat, ya, sebagai sholat-sholat wajib atau sholat sunnah, kita doakan saudara kita ini agar bapaknya diberi hidayah. Dan memang ini dilematis. Satu sisi, dia orang yang paling besar haknya kepada kita, tapi di sisi lain dia kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini enggak bisa kita nomor dua kan. Kita harus nomor satu kan. Ya, sikap antum membakar rajah itu bagus. Saya cuma khawatir kalau satu rumah itu nanti istilahnya sensitivitas saudara kita terhadap perbuatan syiriknya ini melemah lambat laun. Karena tiap hari atau sering sekali dia melihat hal tersebut dan dia mungkin tidak bisa banyak berbuat. Jadi sebaiknya tinggalkan. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika nasihatin bapaknya tidak mau meninggalkan syirik. Qala salamun alaika sa'astaghfiruka rabbi innahu kana nabi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Saya akan tinggalkan kalian. Tidak apa-apa, saya hidup sendirian daripada hidup bersama kalian dan saya akan hanya nyembah kepada Allah. Jadi tinggalkan saja. Insyaallah dengan menjauhi itu antum juga jauh dari kejahatannya. Jin nasab insyaallah tidak akan mengganggu asalkan kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga tauhid kita, dengan membaca doa-doa minta perlindungan dari gangguan jin, syaitan dan roh-roh jahat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Sering-seringlah baca itu, baca surat Al-Baqarah di rumah kita. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Membaca surat Al-Baqarah itu berkah. Meninggalkannya penyesalan. Dan dia tidak akan bisa ditundukkan oleh tukang-tukang sihir. Mental itu sihir, ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu insyaallah kita akan terlindung. Kalaupun mudah-mudahan tidak, kalaupun akhirnya juga diganggu, yaitu ibtila minallah. Itu bentuk dari ujian dari Allah. Allah menguji dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Tidak harus orang diganggu jin itu orang jelek, tidak. Rasulullah saja pernah kok. Ya, pernah diganggu. Ya, disihir sama orang Yahudi, sehingga beliau mengkhayalkan sesuatu yang tidak real, seakan-akan beliau melakukannya. Jadi tidak berarti ketika orang itu diganggu berarti dia ini ada apa-apanya. Enggak. Kadang-kadang itu murni ibtila, ujian dari Allah. Baik. Saya mau tanya, 7 syarat la ilaha illallah itu syarat sah atau syarat kesempurnaan? Ini syarat sah. Ya, syarat sah, bukan syarat kesempurnaan. Ada yang sifatnya dituntut saat itu juga seperti mengucapkan kata-kata itu. Tapi ada yang sifatnya sesuai dengan kondisi. Jadi syarat itu ada syarat masuk, ada syarat bertahan. Kalau cuma untuk masuk cukup mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan tetapi di diketahui loh ya. Maknanya dia faham, enggak cuman nirukan saja, tapi dia faham maknanya. Dan dia yakini kebenaran maknanya itu. Kalau untuk bertahan sebagai muslim, nah itu nanti ada yang lain-lain. Harus ada ketundukan, ya, harus ada kecintaan, dan lain-lainnya itu. Jadi itu syarat sah, tapi terbagi menjadi dua syarat masuk dan syarat untuk tetap bertahan. Nasihatilah kami dari fitnah setan gepeng dalam kurung HP, karena lebih banyak memegang dan memperhatikan HP daripada Al-Quran. Apa dihancurkan aja HP-nya ya? Hah? Sedekahkan. Nanti orang lain diganggu sama setan gepengnya. Sebetulnya bukan HP-nya, orangnya. Bukan HP-nya, orangnya. Baik. Ya antum sibukkanlah diri antum dengan yang menjadikan antum tidak sempat pegang HP. Piye caranya ya terserah kreativitas antum sendiri bagaimana. Seperti misalnya beli HP yang jadul aja, enggak ada WhatsApp-nya, enggak ada macam-macamnya, cuman buat nelpon tok. Nah, telepon SMS, kembali ke zaman dulu. Misal contohnya itu, atau antum mengikat diri dengan sistem. Nah, kadang orang itu memang kalau dia mengandalkan tekadnya tapi tidak masuk ke dalam sistem yang memaksa dia, itu percuma. Ya, percuma. Misal orang punya ingin punya angan-angan. Saya tuh kepengin bisa hafal Quran. Tapi tidak pernah dia mondok. Di rumah tidak mungkin dia bisa menghafal sendiri. Banyak godaan di rumah. Ya HP, setan gepeng itu tadi, atau setan tebel, kasur, tidur terus maksudnya, atau yang lain-lain. Ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam sebuah sistem, apalagi sistem yang dia harus bayar di situ, kayak orang sekolah lah. Kenapa antum kalau kuliah sungguh-sungguh belajarnya? Karena bayar, ya. Ada sesuatu yang dikejar di situ. Rugi saya kalau sampai saya tidak lulus, saya sudah bayar. Bayarnya mahal lagi. Dan ada ujian, ada sistem yang mengharuskan antum untuk tidak bisa main-main di sini, sehingga terkurangi. Nah, misalnya sistem itu kita sepakati sendiri, misalnya kita perbanyak. Kalau cuma 1 jam 1 hari, nanti sisanya masih panjang untuk main-main HP. Tapi kalau 1 hari sudah 5 jam buat murojaah, buat ngapalkan. Ya, saya mau kasih tahu juga walaupun mungkin berat ya. Antum nazar aja sama Allah. Ya Allah, kalau sampai saya main-main HP terus, saya harus sedekah setiap hari 100.000. Wah. Insyaallah itu cepat bangkrut itu. Buat menuhi nadarnya. Atau kalau saya sampai lebih lama main HP daripada ngajinya, atau ngajinya kurang dari 1 juz, berarti saya harus sholat apa. Jadi kita mengikat diri kita dengan sistem tertentu, dan kita berusaha untuk komitmen. Ya mungkin itu caranya. Kalau HP dibanting sayang, ditukar juga eman, butuh juga sama WhatsApp sama yang lain-lain, ya paling tidak dikurangi dengan cara-cara seperti itu. Insya Allah nanti ketergantungan sama HP-nya berkurang, hafalannya tambah, ya sedekahnya juga tambah, gitu. Lebih bagus loh. Ya, wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.